Yes datang tantang bagi ninja dengan katana. MC nantang datang kuberikan tinja makan di tanah. Mau jadi bintang lancang binatang kalian dari mana? Tidak tahukah ada yang legacy ke sana? Yes datang tantang bagi ninja dengan katana. MC nantang datang kuberikan tinja makan di tanah. Mau jadi bintang lancang binatang kalian dari mana? Tidak tahukah ada yang legacy ke sana? Tinggi ucura di Yes bawa penyakit kat Yes genitalis bilis kandiris IPA lagi pos ini penyakit aku sudah komplikasi bikin album kompilasi tapi tidak diapresiasi maaf sedikit curcol maklum magat sedikit jengkel aku underground hip hop seperti suami BCL masih di bawah tanah entah berakhir di mana dengan rap ku harap bisa hamilin Natasha Wilona dengan rap ku harap bisa hasilkan harta melimpah uang seperti tete jubes sampai tumpah-tumpah tapi mau di apa jadi apresiasi label hanya lirik terserapan stamina sistem kompetri aura ku lumpur hidup kau bergerak aku tarik masuk tanah macam sekarang aku ini underground tapi kau monoton dan akhirnya cuma pilih jadi penonton.